Bahasanya Miang Community itu suka goyang, suka joget, ya. Budaya sopan santun, caranya menyawer saja saya sudah salut, ya. Panggilin saja artis ini dari Kota Buaya Surabaya. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Anissa Rahma Ngu Palang.